Okey, beliau lahir pada tahun 4 dari bulan November 1973 di Riau, Indonesia. Di Riau, Indonesia, dan mendapat pendidikan lanjutan di Universiti Islam Antarabangsa Madinah, Arab Saudi. Universiti Islam Antarabangsa Madinah di Arab Saudi. Siapa yang pernah pergi, kalau mereka Allah mungkin tahu. Siapa yang tak pernah pergi, kedudukannya adalah dekat berhampiran dengan Masjid Masjid Quba. Tak jauh daripada Masjid Quba, berhampiran dengan Masjid Quba lah. Beliau menyambungkan pelajaran tersebut bermula pada tahun 1993 dan 1994 untuk Aidat Lughah, Markas Lughah. Untuk dia masuk mulia dengan Markas Markas Lughah setahun. Markas Lughah di Universiti Islam Madinah ni ada 2 tahun ya, tuan-tuan. 2 tahun, 4 level juga. Level yang sama dengan Mediu punya ni. Subjek-subjek yang hampir sama dengan Mediu ni. Cuma sini online sana, face to face. Dan dia masuk terus masuk ke mungkin dalam dia terus masuk mustawa 3. Mustawa 3 dan mustawa 4 ataupun mustawa 4 sahaja tuan-tuan bagi Allah. Untuk Aidat Lughawi, persediaan bahasa. Pada tahun 1994 hingga tahun 1998 beliau menyelesaikan degree dalam fakulti dakwah dan usuluddin jurusan akidah. Pada tahun 1999-2003 menyelesaikan master jurusan akidah, dan pada tahun 2003 sampai 2010 bangunnya tahun ni lah 2010 tuan-tuan menyelesaikan PhD dalam bidang akidah juga. So hampir berapa tahun betul tak? 93 sampai 10, maknanya 17 tahun lamanya beliau duduk di Madinah. Lama tu. Jadi belajar di luar negara, khususnya di Timur Tengah tuan-tuan, di Universiti Islam Madinah di Arab Saudi, bachelor 4 tahun, master 4 ke 5 tahun, mungkin sampai 6 tahun, dan master mungkin boleh sampai 7 tahun, 8 tahun, bergantung kepada siap tesis ataupun tidak. Ataupun kalau dah siap tesis, dia kena tunggu untuk viva. Itu yang kadang-kadang sampai 2-3 tahun tunggu lagi viva, tak viva lagi. Itu yang sampai 3 tahun, 8 tahun. Jadi ini Ustaz Abu Ihsan mendapat PhD pada tahun 2010, tahun inilah. Juga bertalaki dengan beberapa syekh di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, antaranya Syekh Al-Alamah Abu Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr. Ini Syekh, orang panggil dia Muhaddis Madinah sekarang ni. Buta bekal bagi Allah, tak nampak, tapi Masya Allah ilmu memang hebat. Buta ni bilang baik. Dan Al-Alamah Syekh Muhsin bin Abbad ini adalah pakar, antara pakar rujuk hadis lah. Tetapi beliau ni sebenarnya bidang beliau sendiri adalah akidah, tapi dia lebih minat pada hadis kot. Allah Alam. Kalau dia mengajar saya dulu dekat Madinah dulu, dia mengajar akidah, dia mengajar hadis. Tapi di luar di pengajian di Masjid Nabawi, dia lebih populer dengan ilmu hadis tentang banyak Allah. Dan dia adalah bekas rektor, antara merupakan salah seorang bekas rektor Universiti Islam Madinah. Ini agama. Beliau juga pernah mempelajari syarah Sunan Abu Dawud. Ini memang makruf lah, tuan-tuan bagi Allah. Syekh Muhsin Abbad memang pengajian dia adalah banyak. Lama dia habiskan Sunan Abu Dawud ni. Mungkin lebih daripada 5 tahun ke 7 tahun lebih tuan-tuan nak habiskan Sunan Abu Dawud ni. Kadang-kadang kita ni belajar kat Malaysia ni, satu-satu kitab tu nak cepat habis. Nak cepat habis, tuan-tuan bagi Allah. Itu yang masalah tu, yang kata Abu Hisan tadi, Juzalfa tadi. Syekh ya, antara syekh-syekh yang lain yang beliau pernah belajar daripadanya ialah Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad Suhaimi, dan juga Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, dan ramai juga beberapa lagi ulama-ulama yang lain yang mereka yang beliau pernah belajar di Madinah lah, dengan syekh masyayikh yang ramai lah. Kalau ikutkan 17 tahun ni, ramai syekh dia ni. Jadi insyaAllah Ustaz Dr. Faisal sampai dah